Biar acara ini dari awal sampai akhir nanti ayem, tentrem, ketoto atine, persembahan lagu-lagu religi dari New Palapa yang akan dibawakan oleh salah satu artis idolanya Jawa Timur, asli kelahiran Kota Buaya, Surabaya, juga tergolong artis bertalenta. Ada Ramayana Maxstone Soteng, Anissa Rahma, New Palapa. Bila tawasal Nabi Bismillah.